Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuki sesi tanya jawab, maka sebagaimana biasa ada materi pengantar. Dan materi pengantar kita adalah membaca dan mentelaah kitab berjudul Fiqhul Usrati karya tim ilmiah di Muassasah Durrul Ahsaniyah. Kita sampai pada pembahasan tentang hukum nikah. Menikah hukumnya, hukum asal menikah adalah dianjurkan, dan ini adalah kesepakatan empat madhab, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Dalilnya di Al-Quran, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ketiga, Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i. Maka nikailah perempuan-perempuan yang kalian sukai. Maka dalam ayat ini Allah mengkaitkan nikah dengan rasa suka. Nikailah wanita-wanita yang kalian sukai. Seandainya menikah itu hukumnya wajib, maka dia menjadi satu keharusan dalam setiap keadaan, yaitu baik suka ataupun tidak suka. Yang namanya wajib semestinya tidak dikaitkan dengan rasa suka. Maka berdasarkan hal ini, maka perintah menikah itu perintah anjuran dan bukan perintah kewajiban. Ya, dalil yang lainnya firman Allah Ta'ala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka nikahlah dengan satu wanita saja, atau kalau mau ditambah dengan mengumpuli budak. Maka dalam ayat ini Allah memberikan opsi antara menikah dan memiliki budak perempuan, kemudian mengumpulinya. Dan ulama sepakat bahasanya, ya, mengumpuli budak perempuan yang dimiliki bukanlah sebuah keharusan. Maka seandainya menikah itu hukumnya wajib, maka tidak tepat adanya opsi antara menikah atau at-tasari, yaitu mengumpuli budak perempuan yang dimiliki. Karena tidak tepat memberikan opsi untuk melakukan salah satu dari dua hal, yang satu hukumnya wajib, kemudian yang satunya lagi hukumnya tidak wajib. Kemudian dalil dari hadis yang menunjukkan dianjurkannya menikah, dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, ada tiga orang mendatangi rumah para istri Nabi SAW. Lantas mereka bertiga bertanya tentang ibadah Nabi ketika di rumah. Falamma ukhbiru, maka tatkala diberi informasi bagaimanakah ibadah Nabi ketika di rumah, ka'annahum, seakan-akan mereka taqalluha, menganggap bahasanya ibadah Nabi itu sedikit. Dan mereka mengatakan, di mana kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita ibadahnya cuma seperti Nabi, di mana kita dibandingkan dengan Nabi? Kalau Nabi sudah diampuni dosanya yang dahulu dan belakangan, maka kita harus ibadahnya harus lebih unggul daripada ibadah Nabi. Lantas salah satunya bersumpah, kalau aku akan sholat malam sepanjang malam selamanya. Orang yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah buka puasa. Yang ketiga, aku akan menjadi perempuan, aku tidak akan menikah sama sekali. Rasulullah SAW lantas datang menjumpai mereka, dan Rasul katakan, antumulladzi kultum kada wa kada. Apakah kalian adalah orang yang berkomentar dan berikrar demikian dan demikian? Ama wallahi demi Allah, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Sungguh aku adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah dan orang yang paling bertakwa. Namun aku berpuasa dan kadang di satu waktu tidak puasa. Ya, aku sholat malam namun tidak sepanjang malam karena ada waktu untuk tidur. Wa atazawwaju nisaa, dan aku menikah bukan hanya dengan satu perempuan namun an-nisaa, dengan banyak perempuan. Dan ketika Nabi wafat, beliau meninggalkan 9 istri. Faman rahiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang benci ajaranku maka dia bukan bagian dariku. Maka Nabi mengatakan, sedangkan aku menikah dengan banyak perempuan. Maka hadis ini dalil dianjurkannya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menyanggah orang yang di antara umatnya yang ingin tidak menikah karena mau fokus ibadah. Kemudian dalil dianjurkannya menikah, hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral syabab, wahai sekalian para anak-anak muda, man istata'a al-ba'ah, siapa yang memiliki kemampuan al-ba'ah, yaitu kemampuan ekonomi, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa inna aghaddu lil basari, karena itu lebih menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Wa man lam yastati fa alai bisawm, siapa yang tidak mampu hendaknya banyak-banyak puasa, karena puasa bagi jumlu, ya, asalkan puasa itu adalah puasa yang baik dan benar, itu akan menjadi wijak, seakan-akan kebiri untuk nafsunya. Sisi pendalilannya di sini Nabi mengatakan, siapa yang punya kemampuan ekonomi, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Nah, perintah di sini perintah anjuran. Dalil kalau itu anjuran dan tidak wajib, menimbang ayat fankihu matobalakum minan nisa'i, nikailah wanita yang kalian sukai. Dan yang namanya wajib itu tidak dikaitkan dengan rasa suka dan tidak suka. Ditambah ijma' para ulama bahasanya, siapa yang bersabar, siapa yang bersabar tidak menikah dan dia tidak terjumus dalam hal yang haram, maka dia tidak berbuat dosa. Nah, kemudian berkenaan dengan menikah, terutama ketika nikah itu tidak dicatatkan, maka ada pembahasan apa hukum nikah dengan niat untuk diceraikan nanti, ya, di masa yang akan datang. Ini terutama boleh jadi kasusnya nikahnya nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Jadi dia kasusnya merantau di luar negeri atau yang lain, dia nikahnya tidak dicatatkan, dan di awal pernikahan laki-laki ini punya niat dalam hati, nanti kalau setelah beberapa tahun lamanya sudah ada keinginan untuk balik ke kampung halamannya, dia akan ceraikan istrinya yang dia nikahi di luar negeri tersebut misalnya. Namun niat ini cuma disimpan di hati dan tidak disampaikan ke wali, tidak disampaikan ke calon istri. Ini beda antara nikah dengan niat cerai di masa yang akan datang dengan nikah kontrak yang jelas hukumnya haram, bahkan haram dengan sepakat ulama. Kalau nikah kontrak itu sudah diomongkan, ini pernikahan kita cuma 1 tahun lho, gitu. Ini, rencananya cuma 1 tahun. Nah, kalau ini enggak diomongkan, disimpan di dalam hati. Bolehkah demikian? Maka di sini disampaikan niat nikah dengan niat untuk menjatuhkan cerai di masa yang akan datang, nikahnya sah. Ini pendapat mayoritas para ulama, mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Hambali yang dipilih oleh Ibnu Qudamah. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama dan dihikayatkan ada ijma' dalam masalah ini. Nah, kenapa hukumnya sah? Karena yang dikatakan kontra itu manakala diomongkan. Ya, dikatakan nikah mutah yang haram itu manakala diomongkan dan ini tidak diomongkan. Kemudian ana hadin niyat tatakunu bainahu wa bainallahi. Niat untuk cerai di masa yang akan datang itu antara dia dengan Allah. Dan karena cuma niat di hati, boleh jadi Allah akan mengubah niat hatinya untuk jadi selamanya. Karena ternyata dia jumpai wanita tersebut, ya demikian menyejukkan di hatinya. Ya, demikian menyejukkan di hati. Dan ada tiga faktor yang membuat wanita atau istri itu demikian sejuk di mata seorang suami. Yang pertama, kecantikannya. Meskipun ini bukan segalanya. Kemudian yang kedua adalah adabnya. Dia adalah seorang wanita yang lembut suaranya, tidak pernah tinggi di atas suaminya ketika berbicara, namun merendah kepada suami. Dan dia demikian hormat dengan suami, ini demikian menyejukkan di hati seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhannya. Ya, dia wanita yang tidak pernah mengatakan tidak kepada suami. Maka itu satu hal yang mengagumkan seorang laki-laki. Ya, maka ketika ternyata wanita yang dinikahi dengan niat nanti di masa depan akan diceraikan, itu ternyata terpenuhi padanya tiga hal ini. Terpenuhi padanya tiga hal ini. Wajahnya ya lumayan cantik, dan dia adalah wanita yang nampak kemudian berpendidikan dan terpelajar, sehingga dia adabnya bagus, akhlaknya indah, dan dia seorang yang demikian penurut dengan suaminya. Maka laki-laki tak kuasa untuk tidak mencintai wanita semacam ini. Pasti akan sangat mencintainya. Akhirnya rencana di hati untuk hanya sementara waktu berubah menjadi selamanya. Nah, meskipun sah, namun yang benar, nikah dengan niat untuk menjatuhkan cerai di masa depan ini hukumnya haram. Karena terdapat unsur penipuan, menipu wali dan menipu si perempuan. Karena wali tentu hanya akan melepas anak perempuannya kepada laki-laki yang akan menjadi pembimbing anak perempuannya selamanya. Seandainya dia tahu ini cuma sementara saja, maka bisa dipastikan wali tidak akan rela melepaskannya. Sehingga Imam Malik mengatakan tentang nikah dengan niat cerai di masa depan, menceraikan istri di masa depan adalah laisa hadza min akhlaqin nas. Ini bukan akhlak manusia. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ya, menurut hemat saya ini hukumnya haram karena pertimbangan yang lain. Karena jika ada seorang laki-laki menikah dengan niat untuk menceraikannya, jika dia telah meninggalkan negeri tersebut, maka ini haram dari aspek ini adalah menipu istri dan menipu keluarga istri. Karena istri dan keluarganya seandainya tahu bahasanya laki-laki ini hanyalah menikahinya dengan niat nanti akan menceraikannya setelah 3, 4, atau 5 tahun ketika dia ingin meninggalkan negeri tersebut, maka normalnya, umumnya, mereka tidak akan mau menikahkannya. sehingga dalam hal ini terdapat unsur penipuan dan penipuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari kami. Wa hina idzin, maka jika ingin terbebas dari hal yang haram, maka ada dua opsi. Pertama, memberitahukan. Kalau ini cuma sementara. Atau menyembunyikannya. Jika memberitahukan, kemudian setuju, namanya nikah kontrak. Dan ini hukumnya haram dan tidak sah dengan sepakat ulama ahlu sunnah. Dan jika disembunyikan, maka ini penipuan. Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala membolehkan hal ini dan beliau katakan di pendapat mayoritas para ulama, dia katakan jika seorang menikah di luar negeri dengan niat nanti jika selesai studinya atau selesai kerjanya dia resign dari tempat kerjanya dan semacam itu, dia akan ceraikan istrinya. Nikah semacam ini tidak mengapa menurut mayoritas para ulama, dengan syarat niat ini antara dia dengan Allah dan tidak diomongkan. Nah, apa beda nikah dengan niat talak dan nikah mut'ah? Kalau nikah mut'ah, dalam nikah mut'ah itu diomongkan jangka waktu, jangka waktunya. Semacam sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, dan semacam itu. Dan jika jangka waktu telah berakhir, maka auto rumah tangga pernikahan bubar. Inilah nikah mut'ah yang tidak sah. Ya, sedangkan jika orang itu menikahi seorang wanita sebagaimana hukum Allah dan Rasulnya, namun di hatinya ada terbetik niat. Jika dia telah selesai di hajatnya di negeri tersebut, karena selesai kontrak kerjanya atau masa studinya, dia akan menceraikannya. Maka ini tidak mengapa. Di antara pertimbangan kena tidak mengapa, karena bisa jadi niatnya berubah. Allah ganti keinginannya dari cerai menjadi ingin selamanya. Dan ini tidak diomongkan, dan tidak jadi persyaratan. Dan ini hanya sekedar antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak mengapa. Ini pendapat mayoritas para ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Namun Syaikh Ibnu Baz mengatakan walakin taku hadin niyati aula. Namun tidak punya niat semacam ini itu yang lebih baik dalam rangka menjaga agama dan keluar dari perselisihan di antara para ulama. Ya, demikian materi pengantar dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Mas Saiful. Ya, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Baik sobat muslim, dimanapun sobat muslim berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah menyelesaikan di sesi pembahasan materi ya. Dan kita buka di sesi interaktif, di mana sobat muslim dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823-2727-5333. Atau juga mungkin sobat muslim yang bergabung di link Zoom juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Lagi sobat muslim, kita sudah berada di sesi interaktif, sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga ke nomor kami di 0823-2727-5333. Ya Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Pertanyaannya ada dua Ustaz. Ya, dibaca satu-satu, Mas. Naam, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ustaz, keluarga, tim, dan semua muslim dimanapun berada. Amin. Ustaz, saya seorang wanita, telah menikah. Saya dan suami tinggal di rumah ibu saya. Saat ini ibu dan ayah saya sedang pisah rumah, namun belum ada kata cerai. Saya tiga bersaudara, wanita semua. Yang pertama telah menikah juga dan sekarang tinggal di rumah ibu saya juga. Menunggu rumah yang dibangun kemudian pindah. Dan adik saya pelajar. Pertanyaan pertama, kemudian Ustaz, karena kami tinggal di rumah ibu saya, kami merasa kesulitan untuk menjalankan kehidupan keluarga yang diajarkan dalam agama. Ibu saya juga sering intervensi kehidupan keluarga kami. Kami sudah mencoba izin untuk tinggal mandiri, walaupun kontrak, tapi qadarullah belum diizinkan. Yang kami bingungkan saat ini, saya dan suami merasa kami berdua sangat berbeda dalam arah agama dengan orang di rumah. Dalam banyak hal begitu duniawi, akhlak yang juga kurang baik, masih melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, dan terkadang suka bertanya ke orang pintar. Kemudian di awal April kemarin, qadarullah bapak mertua saya meninggal, dan suami merasa perlu menemani ibu mertua saya. Ketika kami izin untuk hal tersebut, kami tetap dilarang, bahkan suami dan saya sampai dimaki-maki. Kunci kendaraan ditahan dan penahanan secara fisik, bahkan sampai disuruh cerai. Akhirnya kami mengalah dengan porsi, suami lebih banyak di rumah ibunya, dan saya 2 minggu di rumah ibu saya dan 2 minggu di rumah ibu suami saya. Ustaz, apakah kami tetap berusaha untuk hidup mandiri, atau kami mengalah dengan keinginan ibu saya agar saya tetap di rumah? Ya, yang saya sarankan untuk sampaikan bahasanya supaya adil, kami akan berada di tengah-tengah. Ya, supaya adil, maka di sini ada ibu yang minta ditemenin, kemudian di pihak suami ada ibu yang juga minta ditemenin. Maka kami akan bersikap adil dengan berada di tengah-tengah. Nanti kadang ke sana, kadang ke sini, tengok sana dan tengok sini. Sampaikan demikian, dan dalam hal ini suami yang memberikan kata tegas. Ya, sampaikan bahwasanya ketika telah menikah, bapak dan ibu telah memasrahkan putrinya kepada saya yang bertanggung jawab. Dan saya selaku penanggung jawab, ya, saya telah merembuk, menimbang dan sebagainya, memutuskan untuk tidak tinggal di sana dan tidak tinggal di sini, dan kami berdua akan tinggal di tengah-tengah. Dan sampaikan kepada orang tua bahasanya nafkah tempat tinggal kewajiban suami. Maka suami ngomong, ibu, saya sebagai suami diwajibkan oleh Allah untuk bertanggung jawab dalam masalah tempat tinggal istri saya. Saya yang tanggung jawab penuh. Tanggung jawab ada di pundak saya. Dan sebagai bentuk saya bertanggung jawab, saya akan sediakan tempat tinggal untuk istri saya. Jadi tidak minta izin, namun pemberitahuan. Ya, suami itu tidak minta izin, namun memberitahukan. Memberitahu bahasanya tidak akan lagi tinggal di sini. Dan yang bisa dilakukan oleh orang tua itu adalah nego. Bukan memberikan izin dan tidak, namun nego. Nah, gini, gini, gini, gini, tinggallah di sini saja, gini, gini. Gitu. Ya, dan seandainya nego, mau kemudian ada pembicaraan, maka suami bisa ngomong. Ya, karena permintaan ibu yang begini-begini, maka saya pertimbangkan, namun saya minta syarat. Biarkan Kak, saya dan istri itu totalitas mendidik anak saya. Tolong jangan ada intervensi. Gitu. Itu nanti bagian dari pembicaraan negosiasi. Namun, minta izin itu tidak benar. Minta izin itu tidak benar. Yang ada adalah keputusan seorang laki-laki, keputusan seorang suami, di manakah dia akan memberi tempat tinggal untuk istrinya dan anaknya. Dan ketika keinginan suami berbeda dengan keinginan orang tua, maka istri yang salihah akan mengutamakan suaminya. Ketika suaminya adalah suami yang bertanggung jawab, menyediakan tempat yang layak, wajar, dan nyaman untuk istri dan anak. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, Ustaz. Ketika saya dimaki-maki dan ditekan oleh ibu dan keluarga saya di rumah, saya sering kali merasa down. Dan saya berusaha tetap berbuat baik semampu saya dan tetap membantu yang lain. Namun ada kalanya saya butuh menenangkan diri saya, sehingga mungkin saya tidak terlihat seperti biasanya, seperti lebih banyak diam dan lebih banyak di kamar. Namun ternyata itu dipermasalahkan oleh mereka. Apakah jika seperti ini memang saya salah, Ustadz? Mohon nasihatnya. Salah jika tetap bertahan di rumah itu. Karena dengan bertahan di rumah itu, maka kejiwaan dari penanya ini bermasalah. Karena dia mendapatkan bully luar biasa. Bully dari orang-orang di dekatnya. Oleh karena itu, minta suami untuk bersikap tegas sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ra'in untuk keluarganya, untuk istri dan anaknya. Kemudian istri tinggal ikut. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim, bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim, di mana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga ke nomor kami di 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Afwan izin bertanya Ustaz, batasan-batasan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum seseorang bercerai? Misal, ketika sebelum menikah pernah ada perjanjian ketika pasangan ada yang KDRT atau selingkuh, maka salah satu berhak mentalak atau gugat cerai. Apakah ini sudah sesuai syariat Islam Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, persyaratan tersebut tidak masalah. Perjanjian tersebut tidak masalah. Ya, dan misalnya KDRT, maka KDRT adalah akhlak yang buruk. Jika ini dilakukan oleh istri, istri suka mukuli suami, ya, meludahi suami, atau nempeleng suami, dorong sampai suami jatuh, maka ini istri yang akhlaknya buruk, boleh bagi suami menjatuhkan cerai. Dan jika yang melakukan KDRT adalah pihak suami, nempeleng istri, mukul istri, dan seterusnya, maka ini akhlak buruk dari suami dan seorang istri, boleh gugat cerai jika demikian keadaan suaminya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana kita bisa berbakti dengan orang tua dan bagaimana ukuran atau takaran seorang anak bisa dikatakan soleh dan solehah Ustaz? Apa bisa agar bisa mendoakan kedua orang tua atau kakek ataupun nenek? Ya, soleh atau solehah definisinya adalah menunaikan hak Allah dan hak manusia. Maka orang yang soleh, dia menunaikan hak Allah. Tauhidnya, ibadahnya, tauhidnya beres, ibadahnya bagus dan berkualitas. Kemudian setelah itu dia adalah seorang yang menunaikan hak manusia, hak suami, hak istri, hak tetangga, hak kerabat, hak anak, dan seterusnya. Itu kayaknya pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama apa tadi? Supaya bisa berbakti ya. Berbakti yang pertama adalah tidak menyakiti orang tua. Kemudian yang kedua melakukan kebaikan kepada orang tua. Baik kebaikan berupa dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta dan yang lainnya. Sehingga mampu membuat bahagia orang tua. Itulah anak yang berbakti. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim, bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. Sehingga Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823-2727-5333. Atau mungkin juga Sobat Muslim yang tergabung di link Zoom juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita lanjutkan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Ustaz, bolehkah tetap mempertahankan rumah tangga meskipun pasangan tidak bisa menjadi teladan bagi istri dan anak-anak, terutama dalam hal ibadah wajib? Jazakumullah khairan, Ustaz. Tidak bisa jadi teladan ini perlu dijelaskan lebih spesifik apa maksudnya. Jika maksudnya dia adalah laki-laki yang tidak sholat, maka tidak boleh bertahan. Wajib minta cerai. Karena wanita, karena orang yang sama sekali tidak sholat bukanlah muslim. Dan seorang muslimah tidak boleh bertahan dengan laki yang demikian ini keadaannya. Dan jika dia adalah laki-laki yang bolong-bolong sholatnya, bolong-bolong sholatnya, maka ini bukan laki-laki yang baik, ini laki-laki yang fasik. Dan ini berkenaan dengan agama, maka dianjurkan untuk minta cerai. Demikian. Maka itu demikian diantara gambarannya. Ini perlu, tidak bisa jadi teladan itu apa? Perlu jika mau jawaban detail dan atau jawaban spesifik, maka perlu menjelaskan informasi lebih lanjut apa yang dimaksud tidak bisa jadi teladan bagi keluarga dalam ibadah. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apakah orang tua berdosa yang menunda anaknya untuk menikah dikarenakan orang tua belum yakin dengan keuangan anaknya, Ustaz? Ya, jika ini menyebabkan penundaan menikah ini menyebabkan anak melakukan dosa, unani, atau bahkan sampai zina, maka orang tua itu ikut menanggung dosanya tanpa mengurangi dosa anak sedikit pun. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, saya mempunyai istri yang tidak mau pulang ke rumah gara-gara tidak akur dengan ibu saya. Sikap apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Di sini saya posisi harus memilih antara istri dan orang tua. Ya, laki-laki bisa punya opsi yang ketiga. Yaitu mengambil hati istri dan tidak menyakiti orang tua. Caranya dengan memberikan hak istri apa yang jadi haknya. Hak istri salah satunya adalah nafkah tempat tinggal. Dan nafkah tempat tinggal yang menjadi hak istri adalah tempat tinggal yang tidak dibersamai oleh keluarga suami kecuali dengan izin istri. Kecuali dengan keridhaan istri. Maka saya sarankan untuk kontrak rumah. Kontrak rumah. Dan katakan pada istri, ini sudah saya siapkan rumah. Di sini tidak ada ibu. Silahkan pulang ke rumah kita. Kemudian sampaikan kepada ibu, wahai ibu, saya ngontrak rumah. Dan saya akan tetap tengok-tengok ibu. Ibu tidak perlu khawatir. Saya tetap akan memantau ibu, membantu ibu, membersamai ibu, dan berbakti kepada ibu. Setelah itu, setelah ini berjalan dengan baik, beberapa waktu lamanya, maka kondisikan istri untuk bisa mengalah sebagai anak muda dengan meminta maaf kepada ibu, namun bukan berarti tinggal bersama ibu. Tetap tinggal di tempat yang tadi netral tadi, di situ yang hanya berisi antara pasangan suami istri ini. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dikerasin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dan umur Ustaz serta menjaga Ustaz dan keluarga. Ustadz, bagaimana menyikapi tetangga seorang janda yang suka mengintip suami tiap suami keluar masuk rumah? Apa? mengintip suami? Iya, Ustaz. Di pertanyaannya, bagaimana menyikapi tetangga yang seorang janda yang suka mengintip suami tiap suami keluar masuk rumah, Ustaz? Ya, jika ada bukti nyata, ya, jika ada bukti nyata, maka ya silahkan tegur baik-baik. Jika tidak bisa baik-baik, tidak salah jika dilabrak baik-baik gitu. Dilabrak namun tetap baik-baik. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim bahwasanya kita berada di sesi interaktif sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga di 0823-2727-5333 via chat SMS ataupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, bisakah dicontohkan apa saja yang menjadi perkara tasyabuh dengan kaum kufar dalam prosesi pernikahan atau walimahannya Ustaz? Apa saja contohnya? Barakallahu fikum. Ya, yang namanya tasabuh adalah melakukan sesuatu yang merupakan kekhasan orang kafir. Dan di antara kekhasan orang kafir, kekhasan non-muslim itu tidak tutup aurat. Maka jika pakaian perempuannya misalnya pakaian yang tidak menutup aurat, maka di sini ada unsur tasabuh. Adapun hal-hal yang lainnya saat ini saya tidak ingat dengan pasti. Yang jelas tolak ukurnya, parameternya adalah ciri khas. Artinya jika orang lihat, maka orang menyangka ini pernikahan non-muslim. Padahal itu ternyata yang nikah muslim. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, jika orang tua sering bertengkar karena orang, apa yang anak harus lakukan? Karena ketika saya mencoba menasihati orang tua, jawabannya, kamu tahu apa anak kecil? Maka anak bisa minta tolong kepada orang-orang yang dihormati oleh orang tua untuk memberi masukan. Misalnya minta tolong sama Pak D atau yang lainnya. Melaporkan dan menceritakan kalau ada kondisi demikian-demikian dan minta tolong Pak D. Ini Pak D-nya ayah atau Pak D dalam ini kakaknya ayah untuk bisa membantu. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya melakukan perjanjian pranikah disebabkan desakan orang tua dengan alasan kekhawatiran di masa depan terhadap anaknya karena perkenalan dengan calon suami si anak sangatlah singkat. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Jawabannya boleh, tergantung redaksinya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana cara membagi waktu pekerjaan rumah tangga dengan mendidik anak dan bagaimana jika cara mendidik anak dan anak ada perbedaan dengan suami? Ya, tentu kata kuncinya adalah komunikasi. Ya, kata kuncinya adalah komunikasi dibicarakan baik-baik dengan saling keterbukaan, gimana pola pendidikan yang akan diterapkan kepada anak. Dan nanti jika mentok, ya nanti tentu keputusan yang ideal adalah ya manakala dalam kondisi itu dipegang oleh suami, ya silahkan sebagaimana caranya suami. Ketika suami di rumah, ya dipersilakan suami dengan modelnya. Dan ketika suami itu di luar rumah, kerja, kemudian ditangani istri, ya harusnya suami juga maklum jika gayanya gaya istri, karena itulah yang misalnya nyaman di hati istri, itulah yang cocok menurut istri dan seterusnya. Ya meskipun, ya cobalah dicari titik-titik kesepakatan, kemudian diurai dan adu argumen untuk diketahui manakah yang terbaik. Kemudian itu berkenaan dengan pendidikan anak. Kemudian ada pertanyaan sebelumnya apa, Mas? Sebelumnya, dan bagaimana jika cara mendidik anak ada perbedaan sudah, dengan suami? Sudah saya jawab yang sebelumnya. Bagaimana cara membagi waktu pekerjaan rumah tangga dengan mendidik anak, Ustaz? Ya. Ya, mendidik anak identik dengan membersamai anak, dan cara supaya bisa membersamai anak, ya nanti lihat kondisi. Di antaranya adalah dengan bantuan alat-alat elektronik, sehingga ada waktu yang longgar untuk membersamai anak, sehingga nyuci bisa disambi, ya. Nanak nasi juga bisa sebentar kemudian disambi membersamai anak, ya. Kemudian nanti ketika dirasa kemudian sudah cukup, kemudian anak main sendiri, baru kemudian beres-beres yang lainnya, misalnya cuci piring, misalnya nyapu rumah dan ngepel rumah dan seterusnya. Dan di sini maka di antara kiat supaya punya waktu untuk anak, gunakan alat-alat, manfaatkan alat-alat elektronik modern. Kemudian yang kedua, ya jangan sungkan-sungkan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Misalnya gak bisa sempat masak, ya beli jadi, gak sempat nyetrika dan sebagainya, manfaatkan laundry, nyuci di rumah, mungkin kemudian dijemur di rumah, kemudian di laundry, sehingga ada waktu yang cukup bagi ibu untuk membersamai anak. Kemudian yang ketiga adalah bikin kerjasama, obrolkan dengan suami, bikin kerjasama dengan suami, sehingga suami membantu sebagian pekerjaan rumah, sehingga ada waktu yang lebih, ada waktu yang cukup bagi ibu untuk membersamai anak. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan dari kolom komentar di YouTube Ustaz Aris Munandar. Bismillah, apakah jika istri pernah minta khuluk lalu suami bilang, ya sudah saya ikuti kemauanmu, apa itu sudah jatuh cerai, Ustaz? Karena sebelumnya suami pernah bilang kita cerai saja sebanyak 2 kali. Apa pernikahan kami sudah talak 3, Ustaz? Ya, ketika suami mengatakan kita cerai saja, kemudian istri mengatakan ceraikan aku, kemudian suami mengatakan saya turuti kemauanmu, ya berarti sudah jatuh talak 1. Ya. Jika ini terjadi 2 kali, berarti telah terjadi talak 2. Ya, masih ada 1 kesempatan lagi. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang wanita sebagai janda PNS, bila menikah dengan pria lain tetapi baru nikah siri, lalu apakah masih boleh menerima gaji pensiun dari suami PNS yang sudah meninggal, Ustaz? Karena memutus hak pensiun harus menunjukkan bukti surat bila sudah menikah dengan pria lain, padahal belum punya surat karena nikahnya nikah siri. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, coba pertama, yang pertama, uang pensiun dari suami itu sudah tidak halal karena sudah itu disyaratkan selama belum menikah lagi, dan ini sudah menikah, maka itu sudah tidak lagi halal bagi janda ini yang sudah menikah ini. Kemudian coba dilaporkan ke BKD, Badan Kepegawaian Daerah atau semacam itu, laporkan kalau sudah menikah namun nikahnya masih nikah siri. Bisa tidak ini untuk semata-mata laporan lisan untuk dibantu untuk menghentikan sesuatu yang tidak menjadi haknya. Kalau misalnya pihak yang berkaitan, misalnya BKD mengatakan ya tidak bisa bu, gitu, nanti bisa dihentikan kalau ada resmi surat nikah. Kalau ada resmi surat nikah, kalau tidak ya ibu tetap terima gitu. Maka dalam kondisi ini, jika memang demikian keadaannya, ya sudah, uangnya diterima, namun tidak boleh dipakai. Dan tidak boleh dipakai karena itu sudah tidak lagi menjadi haknya. Ini wajib kembali ke negara atau kegiatan yang harusnya dibiayai dengan biaya negara. Silakan dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang semestinya dibiayai oleh biaya negara, bangun jalan konblok atau yang lainnya. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz izin bertanya, rumah tangga abang saya berantakan setelah abang saya selingkuh. Sehingga sekarang istri dan anak-anak abang saya tinggal di rumah orang tua saya. Sementara abang saya pergi entah kemana. Bapak saya yang akhirnya menafkahi mereka Ustadz. Siapa yang menafkahi mereka? Bapaknya Ustadz. Bapaknya si penanya. Iya. Namun sering terjadi gesekan antara ibu dan istri abang saya. Karena istri abang tidak mengurus anak-anaknya dengan baik. Sehingga ibu yang kerepotan untuk masak dan berbenah. Hubungan yang tidak sehat ini bagaimana memperbaikinya Ustadz? Ya, ketika maka kakek itu memiliki kewajiban untuk menafkahi cucu ketika cucunya punya problem, semacam kondisi kasus ini. Ini ayahnya pergi entah kemana. Manakala kakek punya kelebihan harta, maka dia memiliki kewajiban untuk menafkahi cucunya. Kemudian ya semestinya ya kalau dalam budaya kita semestinya istri si abang ini tahu diri ya, dia ikut mertua ya, maka ya ikut mertua kalau belum dicerai ya, berarti dia ikut mertua, kalau sudah dicerai berarti dia ikut orang lain ya. Ya, maka semestinya dia tahu diri ya, karena dinafkahi oleh mertua. Ya mestinya bagaimanakah menyenangkan mertua? Maka satu hal yang aneh sebenarnya, tidak logis sekali. Dia ikut mertua namun seenaknya dalam keadaan dia makan ya, uangnya mertua. Namun seenaknya sama mertua, bahkan ribut sama mertua. Ini satu hal yang sulit untuk dibayangkan. Tapi mungkin memang real terjadi ya, ya demikian. Maka ini namanya problem mental, tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih. La yaskullaha ma la yasku annasa. Tidaklah bersyukur kepada Allah, oh tidak tahu terima kasih kepada manusia. Nah kalau si istri abang ini, itu tidak wajib dinafkahi oleh mertuanya. Tidak ada kewajiban mertua menafkahi dia. Mertua dalam hal ini cuma punya kewajiban menafkahi cucu. Adapun menafkahi mantu tidak masuk. Karena nafkah itu sebabnya tiga. Pernikahan, yaitu nafkah kepada istri, hubungan darah, kemudian kepemilikan, semacam memiliki budak atau memiliki hewan peliharaan. Nah, maka berdasarkan tiga hal ini, maka menantu ini tidak memiliki hak nafkah dari harta mertuanya. Kok bisa-bisanya dia membuat tidak nyaman mertuanya dengan ngurus anak seinaknya, namun dia ikut numpang makan, gitu. Ini satu hal yang sebenarnya aneh. Seharusnya tidak pakai agama pun orang itu bisa mengerti. Ini numpang, ikut orang. Ya saya harus baik-baik sama orang yang saya tumpangi. Bahkan yang memenuhi kebutuhan saya ini dan itu. Gitu. Semestinya demikian. Maka ya, perempuan ini wajib disadari. Bahwasanya mertuanya tidak memiliki kewajiban menafkahinya. Kalau mertuanya kemudian menafkahinya itu luar biasa baiknya, maka tolong dibalas. Ya, balas dengan senangkan dengan menyenangkan mertua dan menuruti apa yang diinginkan oleh mertua selama itu bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Jika laki-laki yang mengajak ta'aruf masih bermudah-mudah dengan lawan jenis dan masih follow akun lawan jenis, sebaiknya lanjut atau tidak ya Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Silakan dipertimbangkan. Ya, silakan dipertimbangkan. Misalnya dipertimbangkan dengan mak jumlang, dengan perantara keadaan laki-laki yang mau ta'aruf dengan saya demikian. Ya, sebaiknya bagaimana? Intinya itu. Intinya itu karena follow di sini apa sekedar follow atau kemudian ada komunikasi intens di komen, itu tentu berbeda. Karena pertemanan di dunia maya tidak seperti pertemanan di dunia nyata. Bisa saja berteman cuma sekedar mengambil manfaat. Tidak mesti kemudian ada interaksi intens yang tidak semestinya. Lain hanya kalau teman dunia maya, teman dunia nyata. Gitu. Maka kalau di dunia nyata ada kenalan dan ada teman. Ya, kalau teman berarti lebih dari sekedar kenalan. Cuma sekedar kenal karena satu institusi, satu tempat kerja, dan sebagainya. Berbeda dengan teman, teman tempat kerja. Sekedar kenalan. Nah, adapun di dunia maya orang bisa saja follow IG-nya atau follow Facebook-nya. Dan itu sekedar untuk mengambil manfaat karena dia adalah yang difollow adalah orang yang suka menulis tulisan yang manfaat. Jadi follow di sini sekedar follow mengambil manfaat atau ya, ada kedekatan khusus, ada komunikasi intens ataukah tidak. Nah, maka patut dipertimbangkan dan di antara pihak yang layak untuk diajak mempertimbangkannya adalah mak jomblang atau perantara ta'aruf di antara keduanya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dosa istri meminta cerai tanpa alasan syar'i, ancamannya haram jum surga. Lalu apabila orang yang melakukan dosa tersebut meninggal dalam keadaan belum bertaubat, apakah masih ada kemungkinan diampuni dosanya? Misal dengan rahmat Allah atau dari pahalanya. Kalau di sana sudah ada kata diharamkan, lalu ada ayat yang menyatakan satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, maka jika dosa minta cerai yang belum bertobat darinya, maka ini berlaku padanya kaedah dosa besar yang dibawa mati. Maka kaedahnya adalah ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah di akhirat. Selama dosa besar yang dibawa mati bukan dosa pembatal iman semacam kemusyrikan. Dan ini berlaku untuk semua dosa, termasuk diantaranya adalah dosa minta cerai tanpa alasan syar'i. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir pada malam hari ini Ustaz. Iya. Dan mohon untuk juga ditutup pada kesempatan malam hari ini. Nah. Ustaz, apakah seorang anak yang mencuri uang orang tua tanpa izin, apakah dihukumi mencuri Ustaz? Iya, statusnya mencuri. Lain hanya kalau orang tua ngambil uangnya anak, maka itu tidak mengapa. Asalkan dalam keadaan tidak zalim sama anak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik atau kemudian ada hak orang tuamu di dalamnya. Adapun anak mencuri hartanya orang tua, maka itu pencurian. Nah, demikian yang bisa yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang hadir di kelas virtual ini. Dan semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dan kebersamaan Bapak Ibu sekalian di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal saleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Kemudian kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada ya, segenap kru Radio Muslim, ya, Haku TV dan semua media yang merilai acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan keberkahan dan keberkahan hidup dan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Kurang mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.